yang saya kira pada waktu itu tidak selengkap sekarang. Sesudah tahun 81, tentu saja kita melihat banyak sekali sumber baru, penelitian-penelitian baru, dan juga saya kira pengakuan-pengakuan baru dari Pram sendiri, dari keluarganya, dari teman-temannya, dari musuh-musuhnya, yang membuat kita membaca Pram dengan cara yang berbeda. Jadi pertama-tama buku ini saya kira harus didudukkan pada tahun 81, ya, jadi ditulis pada akhir tahun 70-an sampai tahun 81. Nah, saya mengenal Sapitri, saya biasa memanggilnya Bu, jadi saya biasa aja saya panggil Bu. Sapitri saya kenal pertama kali sekitar tahun 96 atau 97 waktu itu, sebelum reformasi. Saya waktu itu masih aktif di pers mahasiswa Bulan Sumur di Universitas Gadjah Mada. Lantas zaman-zaman 96-97 kan kita semua sibuk bikin selebaran, mau bikin kekacauan di kampus dan seterusnya. Tiba-tiba ada ibu-ibu gitu ya, yang sudah cukup berumur, datang tiba-tiba ngajakin kita ngobrol macam-macam hal tentang situasi politik di Indonesia. Dan yang pertamanya tentang banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan sejarah. Dan sungguh lucu, pada waktu itu di B21 namanya, Kompleks Dosen itu markasnya di B21, waktu itu di Bulan Sumur dan Balai Rum adalah tidak ada satupun mahasiswa sejarah di situ. Jadi yang ada di situ mahasiswa fisipol, mahasiswa filsafat, mahasiswa sastra Indonesia, mahasiswa teknik biologi, tapi tidak ada satu sejarah. Mahasiswa sejarah. Lantas pendeknya itu perkenalan yang awal sekali dimulai seperti itu. Lantas sekian hari berikutnya dia datang lagi. Oke, saya mau ajak satu atau dua orang dari kalian yang tertarik tahu lebih jauh tentang sejarah. Kita mau ajak kalian jalan-jalan. Nah, waktu itu entah bagaimana, waktu itu saya nakal sekali, sering boleh kuliah gitu ya. Saya bayangkan kalau jalan-jalan dengan peneliti mestinya asik gitu ya, bisa belajar macam-macam. Lantas saya ikutlah dua orang waktu itu, saya dengan Abid namanya. Abid itu sekarang di ICW, kerja di ICW. Jalan kami ke daerah Jawa Tengah, banyaknya ke Klaten, ke macam-macam. Apa yang kami kunjungi waktu itu adalah kuburan. Jadi kami mencari kuburan-kuburan di Klaten, Sragen, sampai nyari Semarang. Kita mengunjungi kuburan-kuburan yang waktu itu kemudian setelah selesai kita keliling-keliling itu baru dia cerita, ternyata dia bisa pikir dengan melakukan penelitian pribadi tentang sejarah keluarga dia sendiri sesungguhnya, yang dia duga punya kaitan dengan silsilahnya Pangeran Diponegoro. Kira-kira itu menyelidiki itu kali pertama kami ketemu. Lantas setahun kemudian dia kembali. Keliling ke tempat aneh-aneh lagi, kami mengunjungi dukun-dukun politik. Waktu itu kan Megawati punya dukun, Soeharto punya dukun, Prabowo, semua punya dukun. Yeah. Kami berkunjung ke puluhan dukun, mewawancara dukun-dukun, mewawancara dukun-dukun politik itu. Saya nggak tahu, setahu saya dari wawancara itu saya belum pernah membaca satu tulisan pun keluar ya. Dari pusat-pusat tentang apa itu. Terdiri tentang kaitan antara praktek perkebunan dan politik di Indonesia yang peristiwa. Nah, sejak itu sebenarnya kami punya hubungan yang dekat lewat surat elektronik, tentu saja karena dia tinggal di Paris dan dia bekerja di sana. Tapi dia selalu memberitahu kalau dia menulis Kompas, karena dia koresponden Kompas Eropa, dia selalu kasih tahu dia orang tahun 70-an ya, tapi bahasanya aneh tetapi sesungguhnya indah gitu ya kalau bahasa percakapan di surat itu. Nah, lalu tiba-tiba ya, dengan hubungan yang semacam itu kemudian dia ini ibu punya punya satu naskah gitu, dari disertasi ibu yang ini terjadi tahun lalu yang kira harus diterbitkan karena sekarang ini sudah tidak ada lagi halangan. Nah, sebelumnya dia mengatakan dia merasa jengah dengan isi dari penelitian dia sendiri yang dia rasa akan menyinggung banyak pihak ya. Perang sendiri, keluarga dia sendiri, teman-teman dia, musuh-musuh dia yang dia tulis di sini. Yang pada hemat saya sesungguhnya menurut saya kekhawatiran semacam itu tidak terlalu beralasan sesungguhnya. Tapi saya tidak ngomong begitu pada dia, oke, baik ini naskah yang saya kira ambil patut di tempat yang kita temakan. Kebetulan saya kenal Riza dan dia tanya-tanya sebaiknya kita berikan kemana. Saya bilang itu kompon yang paling top lah kalau buku sejarah gitu kan. Dalam kayaknya akhirnya kita berikan. Jadi saya mengkoordinir tim penerjemah juga ada 3 orang. Itu proses yang panjang juga menerjemahkan meskipun masih ada salah-salah juga. Lalu proses editing biasa nanti kita akan bicara lagi detailnya. Tapi saya mau tambahkan satu informasi lain lagi. Di tengah proses ini gitu ya, di dalam surat-surat kami, Ustaz itu cerita bahwa kenapa pada waktu itu pada tahun 70, pertengahan 70-an sebenarnya dia mulai tertarik meneliti tentang perang dunia dan para penulis diri juga sebenarnya karena ternyata dia punya kedekatan pribadi gitu ya dengan para penulis ini terutama khususnya dengan perang ya. Khususnya dengan perang dia punya kedekatan pribadi, dia punya banyak sekali cerita bagaimana dia dan teman-temannya mengkoordinir mengkoordinir teman-teman dia untuk jualan menjual mobil itu demi apa berdirinya Hasta Mitra misalnya, mencarikan pekerjaan untuk para penulis kiri yang sebelumnya apa di penjara cukup lama nggak bisa menulis gitu ya, nah, dicarikan pekerjaan terjemah kayak dimasukkan ke koran ini kayak majalah ini kayak dan seterusnya. Nah, dia punya kedekatan secara pribadi, dia punya kedekatan gitu ya dengan Prab khususnya dan secara umum dengan penulis diri sehingga dalam banyak segi sebenarnya sebagai peneliti gitu ya. Kalau kita bicara ini mungkin sudah agak tua ya ngomongin apa objektivisme gitu ya dan subjektivisme gitu ya, tapi dia punya apa kepentingan yang cukup besar ya karena dia punya apa kedekatan tertentu juga punya semangat tertentu juga sebenarnya yang dia tanamkan kepada penelitian dia. Nah, lantas dari situ kemudian dia mulai melakukan penelitian. Dan yang menarik dari buku ini sesungguhnya karena dia menggunakan sumber-sumber yang bukan saja yang sudah diterbitkan, tapi dia juga menggunakan sumber-sumber yang sekarang ini bahkan kita sudah tidak bisa lagi apa lihat bentuknya seperti yang awal gitu ya. Misalnya dia menggunakan naskah-naskah yang belum dicetak ulang oleh Hasta Mitra. Lantas dia menggunakan beberapa informasi, beberapa naskah yang saya sendiri nggak sempat menemukannya ya. Misalnya saya cek ke beberapa perpustakaan di situ, saya nggak sempat menemukannya. Dan susahnya untuk beberapa informasi kita ngecek ke Sabitri itu agak susah karena dia sudah cukup berumur, kadang-kadang saya lupa gitu ya. Dia sering kali lupa itu apa, gitu. Dia sering lupa juga. Posisi geografis itu sulit, dia di Prancis sumber-sumber pakai itu kebanyakan berasal dari Australia dan Belanda. Nah itu punya kesulitan saya sebagai editor untuk ngecek itu. Ya. Bahkan saya ingat yang paling lama dari proses mengedit itu ngecek daftar pustaka. Itu ada betulan atau enggak? Itu kan harus tahu periksa satu-satu. Gitu. Karena ada kasus 1-2 judul itu yang saya tidak pernah menemukan bahwa terbitan itu eksis. Gitu ya. Tapi akhirnya, nah ini kompetennya lama saya kira kalau bagian daftar pustaka itu ngecek. Gitu. Tapi akhirnya bisa. Nah, untuk saya sebagai editor, saya kira mengedit buku ini sekaligus satu proses belajar. Karena buku ini tentu saja pertama-tama berbicara tentang perang, bagaimana dia berubah gitu. Dari seorang penulis murni, itulah dalam tanda kutip, dari seorang sastrawan gitu, menjadi seorang politikus dalam tanda kutip juga gitu. Karena judul aslinya sesungguhnya kalau diterjemahkan harfiah itu terperangkap dalam ideologi gitu, kalau diterjemahkan harfiah gitu. Jadi kesimpulan Sapitri itu sebenarnya mengatakan pada periode awal gitu ya, perang itu adalah penulis sastra gitu. Konsep dia adalah menulis karya sastra yang bagus dan dia berhasil di sana sini. Tapi dia juga sering gagal. Yang menarik dari buku Sapitri ini juga dia memberikan penilaian yang biasanya tidak berani dilakukan oleh orang-orang seperti kita kan, karena kita terlanjur kaku sama perang. Sapitri bisa bilang ini novel yang gagal, ini tulisannya jelek, yang bagus itu gadis pantai, yang lainnya itu jelek, gitu kata dia. Dia mengatakan seperti itu dengan argumen yang dia bangun ya, betapa pun kita tidak setuju, dia membangun argumen itu. Nah, dari keberhasilan dan kegagalan perang sebagai penulis ini, kemudian itu bergeser, terutama setelah pertengahan 50-an, itu bergeser menjadi lebih politis. Kita bisa melihat konteksnya, bisa terjadi itu tentang perdebatan sastra, juga situasi politik di Indonesia mulai tahun 50-an sampai tahun 65, kita bisa melihat situasi itu dengan konteksnya. Dan di situ Sapitri mengatakan bahwa pada periode saya kira 60-an gitu, sampai 65 gitu ya, perang itu sudah gitu, tadi kalau harfiah terjemahannya terperangkap gitu, di dalam ideologi ya. Jadi dia menulis, meskipun sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa seorang penulis bebas dari ideologi, tidak kan, pasti penulis punya ideologi. Tapi yang dia maksud dengan terperangkap di dalam ideologi gitu ya, perang waktu itu tidak bisa lagi melepaskan seluruh proses kreatifnya dan karya-karya dia dari situasi politik yang tengah berlangsung gitu ya. Dan dia terlibat langsung sebagai tokoh tertentu dari mereka, itu dia terlibat langsung perdebatan-perdebatan yang sangat keras gitu, dan kadang-kadang sangat kasar sesungguhnya ya. Ciri-ciri tulisan perang juga menjelang 65 kan juga sangat keras, sangat kasar gitu ya. Dia paparkan di situ. Jadi yang dia maksud terperangkap di dalam ideologi itu sebenarnya itu ya, dia bertarung, jadi dia meluaskan wilayah estetik gitu, diluaskan masuk ke wilayah politik gitu. Politik dalam arti politik praktis gitu, sesungguhnya itu yang tampak di dalam ideologi itu saya kira. Lalu yang kedua yang juga menarik saya kira, untuk saya bukan sastrawan dan tidak belajar sastra, buku itu menarik karena memaparkan pertama bagian awal 1-2 itu memaparkan sejarah pembentukan disiplin ilmu sastra di Indonesia. Dia lihat bagaimana sebenarnya disiplin ilmu sastra ini sesungguhnya tidak bersih dari kepentingan-kepentingan politik gitu ya. Entah itu politik kolonial, entah itu politik imperialisme barat dan sebagainya. Kita bisa melihat gitu ya, melihat alurnya. Nah, pertama, mengingat tentang 81 ya, penelitian pertama yang cukup lengkap tentang perang, ya, cukup lengkap. Tentu saja karya-karya yang sisa yang satu juga masuk. Penelitian pertama yang cukup lengkap dengan menggunakan metode yang kalau kita lihat sekarang itu keren. Ya. Pada masa itu saya nggak tahu keren atau enggak, tapi pendekatan semacam ini, gitu ya, melihat di Indonesia pada tahun 82 kita baru saja mengenal yang namanya sastra kontekstual, pendekatan mengkaitkan sastra, gitu ya, proses kreatif dengan konteks sosial politik, dengan perubahan-perubahan ekonomi politik yang berubah, dan melihat sastra bukan melulu sebagai sebuah bidang ekspresi, tetapi juga sebuah lapangan pertarungan politik, ya. Itu keren banget gitu. Jadi saya membayangkan dia ya pada tahun 81 itu udah keren banget gitu. Memang tapi nggak akan bisa waktu itu dicapai di Indonesia tahun 81. Tapi menurut saya bukan kritik saya waktu itu memang kelamaan ya kalau di tahun 2012, 2013 itu memang kelamaan ya, saya juga nggak tahu faktornya kenapa dia menunggu sekian lamanya ya. Karena barengan dengan buku ini juga ada uji dari Korea yang pasti banyak baca. Yang saya kira penting, yang saya kira penting, ya, patut dibaca, terutama untuk saya kira memahami perang dalam konteks yang lebih luas, juga di segi yang lain mengkritik perang, gitu, mengkritik karya-karya perang. Buku ini menawarkan itu juga mengkritik karya-karya perang, mengkritik kekeliruan perang pada beberapa detail misalnya. Itu dikritik betul sama dia dan ditunjukkan betul. Misalnya yang bagiannya yang sangat menarik untuk saya ketika dia cerita soal Kartini, ada bagian yang dibahas soal Kartini itu sangat rinci gitu ya dibandingkan dengan beberapa kajian gitu ya, dan ditunjukkan kok perang kayak gini, kenapa memilih posisi tertentu. Ya, nanti kita bisa bicara lagi posisi. Tapi ini buku yang menarik waktu kita launching di Jakarta, saya ingat Seno Gumiro bilang dari sekian banyak buku tentang perang, kok rasa-rasanya ini yang paling benar. Seno Gumiro bilang begitu. Saya tidak berani bilang seperti itu, gitu ya. Seno ya boleh nanti akan sudah besar dia bilang seperti itu. Tapi saya merasa setelah membaca buku ini, ya, setelah mengedit itu rasanya memang tambah ya, pemahaman kita tentang perang itu jadi tambah, kan merasa seperti itu ya, dan tambah dengan cara yang menarik untuk saya, karena sama seperti sebelumnya sebagai anak muda yang dibesarkan oleh Orde Baru, kita semua membaca perang ya, membaca perang itu dalam buku yang paling top gitu ya, ya kita tahu sana sini gitu ya, dan gini dia begitu, tapi kajian yang sungguh-sungguh akademik gitu, pendekatan akademik itu hampir-hampir sulit ditemui, dan semacam ini menurut saya menawarkan itu gitu ya. Kita bisa berbagi yang lebih sukses gitu dulu deh. Iya, dia bukan tinggal, keluarganya masih di sini, dia sekolah di Australia. dia penulis tesis master yang sudah diterjemahkan oleh Penulis Sina Harapan pada tahun 85, judulnya Keselarasan dan Kejanggalan tentang tiga pemikiran nasionalis Jawa dan dikerjakan untuk tesis master dia di Cornell University. Lantas tesis S3 dia, PhD dia yang sudah buku ini disertasi dari Universitas Nasional Australia. Sekarang usianya bisa Fitri lahir tahun 45. Sampai sekarang masih menulis, sangat aktif menulis. Dan dalam bulan-bulan terakhir ini saya kebanjiran naskah-naskah dia yang lama yang baru ditemukan lagi. Kebanjiran banyak sekali naskah-naskah terutama tentang nasionalisme yang banyak sekali dalam bentuk scan dari mikrofilm gitu ya, yang saya kira kalau dikumpulin lagi ya baru beberapa saya terjemahkan, tapi kebanjiran hampir setiap saat tiba-tiba dia kirim ini paper dari sebuah konferensi tahun 2008. Itu saya kebanjiran, tapi sampai sekarang masih menulis dan masih aktif menjadi koresponden Kompas berita-berita di Eropa. Lalu dia juga masih bekerja dengan jurnal arsipan, jurnal kajian Asia dan kajian Indonesia yang berbasis di Paris. Sekali setahun dia ke Indonesia untuk Indonesia. Cari dukun. Itu tadi dari pembicaraan saya ada beberapa hal yang sangat menarik bagi saya. Pertama adalah ketika kita harus membaca buku ini harus kita dudukkan pada konteks waktu. Artinya kita tidak bisa juga serta merta melakukan karya yang diberitahu sama besar dengan konteks sekarang dengan jumlah yang juga berkembang. Kemudian yang penting selanjutnya adalah benar apa yang dikatakan pemerintah bahwa tidak semua kan yang ramai itu bagus. Ada beberapa karya Trump yang ya kalau sungkan bilang jelek ya biasa-biasa saja, karena juga saya juga tidak bisa menulis sebaik itu walaupun itu biasa gitu ya. Kalau di buku itu sedikit image scamming ya, tapi melihat itu memang gadis pantai. Kalau di situ dikatakan bahwa gadis pantai, dia tidak bisa lepas dari konteks ketika gadis pantai itu ditulis. Jadi bagaimana ideologi yang kemudian sangat tampak dalam gadis pantai itu. Kalau kita lihat di situ, di gadis pantai itu ada emas di gunung mutiara di laut, itu adalah sumber dari semua ketamakan di atas bumi ini, seperti itu. Kemudian ada faktor bagaimana perempuan didudukkan sebagai pejuang bagi si gadis pantai itu. Nah, kemudian beberapa catatan lagi yang disampaikan oleh Bung Teresa adalah tentang pendekatan yang sangat mungkin bagi kita sekarang masih dianggap hebat, dan kemudian bagaimana tahun 81 itu tentunya juga sangat hebat juga gitu kan. Kita baru mengenal secara kontekstual baru-baru ini gitu, tapi Musa Fikri sudah mengenal itu sejak dan menggunakan itu sebagai pendekatan sejak tahun 81. Nah, itu di belakangnya ada C.C. Rizal yang bisa menambahkan banyak hal informasi tentang penerbitan buku ini. Kenapa menjadi menarik untuk kemudian gagasan Safitri, ide-ide dia tentang yang dituliskan dalam buku ini kemudian disebarluaskan ke masyarakat. Jadi, paham hubungannya dengan China, bagaimana sih memahami Trump yang memahami Trump dan memahami Indonesia melalui Trump. Itu dari sebuah hasil wawancara antara seorang sejarawan Belanda dan seorang jurnalis Belanda dengan Trump. Dan buku ini sebenarnya buku yang ketiga yang diterbitkan tentang Trump, dan yang menurut saya buku yang mungkin paling mendalam yang kali ini. Mungkin menarik saya itu betul bahwa memang kita semua kenapa, tapi sesuai kita masih sedikit memahami Trump. Kadang Trump itu menjadi semacam mitos begitu. Bahkan di antara masyarakat anak-anak sejarah, mereka yang kuliah di jurusan sejarah, Trump itu udah dianggap sumber kebenaran begitu. Jadi nggak ada salahnya begitu. Jadi menarik, padahal bahkan pada karya yang bukan sastra pun Trump itu juga banyak mengarang, tampil sebagai sastrawan. Misalnya saya mau kasih contoh, dia menulis buku tentang Jalan Raya Pos. Saya orang Depok ya, tinggal di Depok, kuliah di Depok, dan saya tahu banget bahwa Jalan Raya Pos itu nggak melalui Depok, tapi Trump tulis melalui Depok. Tapi orang menerima itu sebagai kebenaran. Mungkin antara saya juga menurut itu kita kekaguman kita terhadap Trump terlalu besar. Mungkin juga bukan hanya oleh karyanya, tapi oleh hidupnya dia, oleh karismanya dia yang dibentuk oleh pengalaman hidupnya dia, yang menurut saya setuju dengan Sitor yang bilang Trump itu orang yang sulit terlihat bahagia, dan untuk tetap melihat orang tertawa itu sebuah berkah. Jadi suatu saat ini kayaknya menariknya bergaul dengan orang tua seperti yang tarik saya gak ngerti gitu. Kami ini orang-orang yang seperti kalau dipasangi susuknya itu hanya berlaku bagi orang tua. Orang-orang yang istilahnya apa, udah ogir ya, orang Belanda itu udah ogir. Nah, pertama kali saya bukan pertama kali ketemu Trump, tapi bertemu Trump dengan orang yang seangkatan dengan Trump, si Tostemora, dan bahkan dianggap sebagai gunung kembar dari nasionalis di dalam bidang kebudayaan Indonesia, satu penyair, satu sastrawan, novelis gitu ya. Itu ketika kunjungan Sitor di tahun 2002, dan pertama kali Sitor datang itu tahun 1998, mereka hanya ketemu sesaat saja, sebentar saja. Tapi mereka mulai bikin janji dan akan membuat pertemuan di mana mereka akan nginap. Jadi pada pertemuan itulah saya diajak oleh Sitor. Dan menurut saya ini kesempatan yang berharga. Saya ingat pertama kali mereka ketemu, ketika waktu itu ketemunya di rumahnya yang mana, di Bojong itu, di rumah yang Bojong yang besar itu, kampung lahan pertanian itu. Waktu kita datang itu, Trump itu lagi kebun, dan itu semacam rutin dari rutin kebun, dan kita pergi ke kebun dan Trump di sana, dan Trump kemudian mulai cerita tentang khasnya bawang putih mulai untuk paru, kemudian usir pengobatan Cina, kemudian segala macam. Wah, dia ceramah segala hal, dan dia berkelanjang dada itu jauh lebih terawat dari si Trump, jauh lebih baik karena dia memang bekerja benar-benar bekerja, dan membuat dia itu obat sebenarnya. Kemudian kita pulang dan mulailah ngobrol dua orang ini. Sitor Trump kasih tahu kegiatan Sitor, kegiatannya dia sehari-hari, kuliti, masih tanya, ngobrol, dan sebagainya. Lalu mulai ngobrolan, si Trump itu nanya, Sitor, kamu ingat pertama kali ketemu saya yang kamu bilang apa? Sitor bilang, Trump, aku tuh lebih tua dari kamu, jadi kalau aku pikir itu aja. Padahal bedanya cuma 1 tahun. Sitor tahun 24, Trump tahun 25. Nah, kemudian Trump bilang, saya masih ingat waktu pertama kali ketemu, kamu lihat saya, atap saya, dan terus bilang, oh ini Trump, kok gak ada potongan sastrawan, lebih persis tukang sayur. Nah, ngobrol, dan yang saya kagumi adalah pada diri mereka berdua ini dan orang-orang segolongan yang mungkin juga menurut saya ditemui oleh Safitri. Saya lebih sering nanti, saya mau bilang ini sebenarnya semacam apa ya, esai kehormatan gitu, Safitri terhadap Pram ya. Dan memang tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang ketika muncul di Orde Baru ini binatang-binatang langka yang membuat kita seperti punya artefak sejarah begitu, di mana pemikiran nasionalis terakhir ada pada mereka. Menurut saya kita nggak mungkin memahami Indonesia, nggak mungkin memahami apa itu nasionalisme kita, apa alasan kita menjadi Indonesia tanpa kita memahami orang-orang seperti Pram ini. Dan ini menurut saya cara paling cepat untuk apa, orang-orang ini adalah cara paling cepat untuk memahami apa itu nasionalisme Indonesia, apa itu Indonesia dan alasan kita menjadi Indonesia. Nah, kita sebenarnya menonton suatu pertunjukan yang sudah akan berakhir, bahkan mungkin sudah berakhir. Kalau ada orang, Ibu Safitri kenapa mungkin tertarik, dan menurut saya mungkin ada kaitannya dengan tesisnya dia. Tesisnya itu kan tentang pemikiran tiga nasionalis Jawa. Kalau dia mengkaji itu, saya pikir saya yakin itu dia akan bertemu dengan, dia akan bertemu dengan anak sungai dari arus sungai nasionalisme besar Indonesia. Nah, ini sekarang apa cara lain untuk memahami buku ini? Oh, buku ini saya melihatnya sebagai bagian dari tirakat hidupnya Safitri sebenarnya. Setelah dia Pram sendiri sebenarnya membuat tafsir kan asal usul nasionalisme Indonesia. Asal usul Indonesia itu apa? Dia menolak konsep asal usul nasionalisme Indonesia yang sudah apa? Yang ditawarkan oleh Soekarno melalui sejak tahun 48 melalui pengukuhan Hari Kebangkitan Nasional, bahwa tokoh-tokoh awal dari nasionalisme Indonesia itu dari Budi Utomo. Tapi Pram membuat riset sendiri di periode berikutnya sekitar 20 tahun, 15 atau 20 tahun kemudian, melalui riset raksasa dan menemukan tokoh-tokoh dan proses-proses yang sebenarnya proses nasionalisme Indonesia berbeda sekali dengan yang digambarkan oleh Soekarno. Nah, ini menurut saya apa hal-hal yang menarik. Dan ketika nasionalisme dan mereka yang masih punya kaitan dengan pemikir-pemikir nasionalisme awal menurut saya itu habis bersama di burungnya Soekarno dan segala macam eksperimen politiknya, saya pikir memang tokoh-tokoh seperti Sitor, Pram ini menjadi tokoh-tokoh yang menarik menurut saya. Sitor dengan warnanya tersendiri, memiliki kekhasan tersendiri sebagai anak sungai dari arus besar Sungai Soekarno gitu. Pram dengan caranya sendiri untuk menemukan ini ya, kadang-kadang orang sebenarnya saya pikir ada beberapa kajian terakhir dari Hilman Farid itu memperlihatkan bahwa Pram itu tidak pernah menjadi bagian dari realisme sosial. Pram itu berpikir dengan cara berpikir bagaimana nasionalisme itu muncul di Indonesia. Dia menjadi seperti itu karena kebetulan jumlah kehidupannya dia sendiri. Jadi kalau kita baca misalnya bagaimana Pram pada buku Jejak Langkah itu misalnya membalik bahwa yang menjadi narasumber adalah bagian dari birokrasi kolonial. Nah, dia sebenarnya tidak percaya dengan semua arsip yang ditulis oleh misalnya oleh ditulis oleh para aparatur birokrasi kolonial. Misalnya dia tidak percaya bahwa dia menolak bahwa awal kemunculan gerakan kebangsaan kita itu dimulai syarikat Islam itu yang sangat dibilang sangat radikal itu dimulai oleh Haji Samanhudi, dimulai oleh Cokroaminoto. Dia menolak konsep itu dan dia menawarkan tokoh baru yang namanya Tirto Adisuryo. Dan Tirto Adisuryo ini adalah tokoh yang sepertinya juga sebenarnya potret dia, tokoh yang disingkirkan dalam sejarah, tokoh yang dibuang dalam sejarah. Dia adalah pendiri Syarikat Dagang Islam, dia mempelopori di Solo, mengajak pedagang-pedagang di Solo. Tapi kemudian yang dinamakan adalah Haji Samanhudi. Tirto sendiri dibuang. Tirto sendiri ketika dibawa ke pengadilan katanya satu pun sahabatnya gak ada yang mau nolong. Tinggal berhutang. Nah, jadi dia sebenarnya seperti sudah mengisahkan dirinya sendiri, biografi hidupnya dia sendiri, apa yang dialami kenyataan pada awal abad ke-20, dialami dia pada pertengahan abad ke-20. Nah, kalau kita bicara tentang pertengahan abad ke-20, ada, saya selalu tertarik sebenarnya, saya nggak membaca apa, analisis sastra dari Savitri, karena saya juga bukan orang sastra ya, kita bukan orang sastra walaupun saya kuliah di Fakultas Sastra. Tapi ada bagian yang paling menarik adalah, dan bagian yang jarang dimengerti, asal usul dari sikap para seniman dan sastrawan itu kemudian memilih, kalau bahasanya Antariksa penerjemahnya bagus sekali, luruh dalam ideologi. Ini pilihan yang sadar. Jadi memang setelah Indonesia merdeka itu ada gairah yang besar dalam banyak bidang, dan salah satu bidang yang sangat pesat adalah di bidang kesenian, kesusastraan, kesenimanan. Pada saat itu muncul satu organisasi namanya organisasi Gelanggang Seniman Merdeka, dan menariknya tokoh-tokoh yang nanti akan memasuki padang puluh sentra kebudayaan di tahun 60-an itu satu rumah di dalam perkumpulan Gelanggang ini. Dan Pram salah satunya, Sitor salah satunya. Tapi kemudian Gelanggang ini mengalami perpecahan terutama di tahun 50-an karena mulai ada apa yang mereka sebut sebagai krisis. Dan krisis ini mereka cari. Krisis ini sebenarnya kalau Antariksa bilang bagaimana studi sastra itu dibentuk. Jadi saya pikir okay juga sih, interpretasi itu okay juga. Tapi memang kita melihat bahwa tafsir terhadap apa itu sastra sebagai bagian dari budaya, konteks kebudayaan modern dan cara manusia mengekspresikan diri itu mulai dipertanyakan di tengah arus datangnya berbagai macam unsur model penulisan sastra. Dan di tahun 50-an itu juga mereka melihat kok tidak ada karya sastra yang besar yang lalu. Wah, itu bikin Makabu Yasin panggung. Makabu Yasin marah besar. Bahkan Nugroho Noto Susanto beserta teman-temannya di Fakultas Sastra waktu itu membuat satu simposium sastra, dan hasilnya itu dimuat di majalah Kompas. Belum ada orang Kompas ada. Dan Pram adalah salah satu orang yang menyikapi sebenarnya, menyikapi apa yang mulai ramai dibilang sebagai krisis. Tapi memang tentang krisis ini dimulai oleh satu tulisan yang sangat keras, ditulis sama Joga Suara sama Basara, mampusnya angkatan 45, kalau Basara itu ayat data ya, ayat data pasti. Mampusnya angkatan 45. So, itu memicu satu refleksi ya, satu evaluasi apa betul apa ini, dan akhirnya memang berujung pada keyakinan bahwa memang kita pernah mengalami krisis. Kata-kata yang waktu itu alunan krisis impasse dan itu terasa dan dibuat memang simposium besar. Bahkan beberapa orang diundang ke Belanda untuk mendiskusikan apa yang mereka gelisahkan sebagai impasse, sebagai krisis ini. Asrul Sani bilang asal usul dari impas atau krisis ini adalah perjarakan antara desa dengan kota. Pram kemudian menjawab dengan satu tulisan di tahun 54 kalau tidak salah tentang pentingnya sastra yang bertendensi. Tapi persoalannya dia mengkritik dan menambahkan apa yang dikatakan oleh Asrul Sani. Persoalannya bukan tidak ada sastra yang menggambarkan tentang orang kecil, tentang desa, istilahnya kalau dalam sejarah people without history lah itu ya, orang-orang cilik gitu ya, orang petani, guru. Bukannya tidak ada, tapi sifatnya dibilang turistik. Nah ini keras ini, bahasanya menurut saya udah sangat keras, dibilang ada tapi sifatnya turistik. Nah, ada kelompok lain, kelompok muda yang lahir tahun 50-an, kelompoknya itu seperti SM Abdan, Ayu Prosidi, Miss Bayu Sabira, mereka menjawab dengan karya-karya baru dan pahaman baru yang mereka sebut local color, warna lokal. Nah, sejak saat itu misalnya kita lihat mulai muncul karya Priangan Sujita, terus Kirjo Mulyo nyanyian tanah air apa-apa gitu. Perjalanan romansa, perjalanan apa-apa. Itu cerita tentang Indonesia, tentang desa-desa memang apa gitu. Nah, cuma yang menarik adalah menurut saya apa yang ditawarkan oleh Ayu Rosidi CS yang kemudian dikenal sebagai kelompok seniman Senen. Nah, kita tahu bahwa Ayu mulai menulis waktu itu satu kumpulan sajak namanya Surat Cinta Endai Rosidi. Itu kumpulan sajak yang menurut saya warnanya sama sekali berbeda dengan awal penampilannya yang simbolik, yang tertutup, secara tertutup gitu. Mulai bicara politik, mulai bicara nasib petani, mulai bicara nasib buruh. Kemudian kita juga melihat karya S.M. Ardan, Terang Bulan Terang Dikali, kumpulan-kumpulan cerpen yang menceritakan pedagang-pedagang kaki lima di kota, buruh, kaum-kaum urban, kaum miskin kota gitu. Kemudian juga kita satu kumpulan perjalanan pengantin itu menurut saya juga itu salah satu contoh bagaimana mereka tidak menjawab tapi mereka menjawab dengan karya. Tapi tetap aja sebenarnya krisis pada saat itu sudah tidak, krisis sastra itu sudah tidak mungkin dicarikan jalan keluar, karena kemudian ada kesimpulan bahwa krisis di lapangan sastra ini akarnya bukan di lapangan sastra tapi di lapangan politik. Nah, di titik inilah yang menurut saya orang suka nggak mengerti sebenarnya asal usul krisis dan benturan besar di lapangan sastra itu dimulai dari krisis politik. Dan memang setelah kita merdeka 5 tahun kemudian kita sudah mulai merasakan efek perang dingin. Perang dingin itu sudah nyampe di sini. Bagaimana pengaruh antara blok Soviet dan blok Amerika itu mulai kuat dan nyata-nyata misalnya terlibat dalam peristiwa di Sumatera, peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Ini sudah kita jelaskan. Makanya tahun 57 itu ada seniman pergi ke istana, saya lupa itu namanya. Komitmen politik apa-apa, jadi mereka pergi, beberapa seniman pergi ke istana dan menyatakan diri kepada Soekarno bahwa mereka berdiri di belakang Soekarno. Dan saat itu mereka sudah mulai jadi satu organisasi besar pertama yang kemunculannya kemudian disikapi oleh organisasi yang lain untuk mendirikan organisasi budaya seperti mereka. LKN mulai didirikan, dirancang mulai tahun 1956. Sitor tiba-tiba penyair yang sangat liris, penyair liris, suara Ail Anwar yang telah tiada, wakil dari era sastra modern Indonesia, itu tiba-tiba menulis tahun 1956, Marhaenisme dan Kebudayaan Indonesia. Satu risalah pemikiran politik yang Soekarno sendiri bilang, sebenarnya tidak ada orang yang mampu melakukan lagi penafsiran terhadap ideologi politik dengan mengaitkannya dengan konteks zaman. Nah, kemudian Sitor mulai diterima sebagai bagian dari kelompok nasionalis. Dan kita tahu Trump juga pada periode itu sudah mulai masuk. Nah, cuma ada pengantar yang menarik menurut saya dari Ayu Rosidi di sini yang mencari sebab itu pada kemiskinan Trump. Trump memang sangat miskin, sangat hidupnya penuh derita menurut saya. Bukan proletar, yang memang dia hidup karena dia berpikir dia bisa hidup dengan mengandalkan dari hasil tulisan. Makanya dia marah sekali, dia cerita dia sangat kagum sama Stendhal, Stendhal. Tapi ada penulis Indonesia yang dikagumi namanya Idrus. Pertama kali dia ketemu Idrus itu menyedih bilang, oh ini Trump, kamu ini nulis sama berah Trump. Karena memang dia harus menulis sebanyak-banyaknya untuk bisa hidup. Dia juga mengalami krisis rumah tangga dan kemiskinan luar biasa. Dia termasuk orang pertama yang bikin agensi penulis. Tapi akhirnya dia sendiri tulisannya sendiri yang lebih banyak apa di agensi sama dirinya sendiri. Iya. Yang lain-lain enggak. Tapi ada nasib baik ketika dia masuk balai pustaka ya. Tapi kita tahu lah bahwa dalam kemiskinan dan akhirnya Ayub cerita pada suatu saat di tahun 56, tahun-tahun mulai luruh dalam ideologi itu, dan lapangan politik juga mulai keras, konstituante mulai kelihatan gagal, pemilu pertama sudah berjalan dan yang menang adalah PKI dan partai-partai Islam mulai khawatir. Kalau bisa jangan ada pemilu lagi, karena kalau ada pemilu lagi PKI pasti menang dan akan menjadi presiden. Dan efek perang dingin itu mulai terasa, dan menurut saya di saat itu pada suatu saat di Ayub menulis di sini. Ini juga menarik ya, kalau misalnya Antariksa ngomong bahwa ketika Savitri menulis ini sumber-sumbernya mungkin tidak sekaya sekarang. Kalau justru lebih kaya kalau kita bicara dalam konteks tradisi apa oral history ya, sumber lisan. Artinya mereka pelakunya itu masih hidup. Tapi pertanyaan saya adalah Mas Safitri. Safitri seperti tidak secara intensif dan ekstensif menggunakan sumber-sumber oral history. Ini yang saya nggak lihat. Dia benar-benar aku nggak tahu apa periode itu, mungkin orang history bukan satu metode yang sedang, kan baru belakangan ini aja sedang tren. Tapi juga aku lihat sebenarnya Savitri tidak melihat ini sebagai sumber yang mungkin bisa dianggap valid atau bisa dianggap dipercaya. Tapi dia tidak mengatakan ini sebagai wawancara interview itu sebagai sumber primer, seperti dinafikan begitu. Mungkin juga itu karena ini. Kalau Ibu Savitri ada mesti ditanya, kenapa dia tidak menggunakan, padahal semua ingatannya masih segar. Kalau belakangan kan mereka mulai menulis biografi, autobiografi gitu ya, memoir atau apa. Nah, ini satu hal yang lain. Tapi kita kembali kepada bagaimana mereka ini luruh dalam ideologi, dan memang kita mulai melihat setelah tahun 56-57, itu memang masa-masa yang di mana hampir semua seniman itu harus menyatakan sikap. Sikap politik. Dan Pram bukan satu-satunya orang yang menentukan sikap politik, tapi hampir semua seniman, bahkan seniman yang mengaku tidak berpolitik sebenarnya berpolitik. Saya mau ceritakan misalnya, mereka yang berafiliasi ke Lepra, mereka yang berafiliasi ke LKM, mereka berafiliasi ke Les Bumi. Ada satu kelompok seniman yang tidak berafiliasi kemana-mana, yang menyebut mereka sebagai kelompok manifest. Tapi mereka punya aliansi yang sangat kuat dengan tentara. KKPS di tahun 1962 itu dari seluruh Indonesia, dan pertanyaannya adalah bagaimana orang dari Irian itu, guru dari Irian, bisa sampai di Jakarta? Karena ada angkatan laut. Nah, jadi kita melihat loh pada periode itu semuanya istilah Pablo Neruda itu bahasa politik. Gak ada yang bukan bahasa politik. Dan kita bisa uji sebenarnya karya siapa yang berhasil. Nah, Kak, saya dari komunitas bambu itu sebenarnya, ini penutup ya, menerbitkan tuh, saya riset tentang Sitor dan saya mau membantah apa yang dikatakan oleh kelompok manifest bahwa politik telah membuat rusak seluruh karya Sitor. Mungkin nanti bisa ditanya apakah karya Pram juga rusak setelah karya politik. Tapi menurut saya justru banyak yang bagus. Nah, Sitor diungkapkan oleh banyak kelompok manifest itu. Dulu karyanya setinggi gunung, tapi kalau masuk ke politik serendah sumber kering. Cuma pertanyaannya adalah, kita sebenarnya nggak pernah punya mistar untuk mengukur apa vonis orang-orang manifest terhadap kelompok seniman yang terlibat di dalam politik. Karena dari sastrawan-sastrawan yang terlibat dalam peristiwa politik yang berluruh dalam ideologi politik tahun 62. Nah, ketika saya mengumpulkan karya Sitor, itu ternyata terbantahkan. Oh, banyak karya Sitor yang kemudian menang di DKJ setelah dia lolos dari penjara, Dinding Waktu, Peta Perjalanan. Kemudian Dinding Waktu ditulis dan dikumpulkan oleh Ayu Prosidi. Itu termasuk karya-karya yang pada ketika muncul itu banyak sekali oleh kritikus, bahkan Ati dianggap berhasil membawa warna baru dan membawa gaya yang berbeda, pengungkapan dan sikap bahasa yang berbeda dari yang pernah dilakukan oleh Sitor di tahun 50-an. Bahkan ini dibandingkan dengan pencapaiannya dalam Surat Kertas Sidang. Nah, ini sebenarnya potret yang menarik tentang mungkin kita perlu membuat satu evaluasi terhadap vonis bahwa politik merusak karya sastra. Saya pikir sebagai penutup itu aja, ada telepon tercemar. Oke. Menarik penutupnya. Kita harus melakukan sedikit lebih jauh kenapa politik itu memang merusak karya sastra atau tidak. Nah, apa yang dikatakan oleh Bu Riza tadi, mengingatkan pada bagaimana kemudian perdebatan konflik perdebatan kemudian yang terjadi pada tahun 50-an, 60-an itu. Kalau klaim bahwa karya-karya orang-orang yang berafiliasi politik itu tidak berkualitas misalnya, kita juga tahu orang-orang yang bergabung dalam manifestan itu, seperti Rendra juga ikut menandatangani manifest itu, dia juga menulis yang pernah dikatakan bahwa puisi-puisinya orang-orang Rendra itu seperti pamflet saja. Rendra juga banyak menulis yang semacam itu, tapi kemudian di luar bahwa Rendra memang dengan kemampuan dia sangat bagus gitu. Nah, artinya kemudian yang dikatakan Bu Reza tadi benar bahwa tidak selamanya apakah berpolitik atau tidak itu menjadi merendahkan kualitas karya dia atau tidak. Nah, catatan lain di awal tadi Bu Reza mengatakan bahwa Pram ini jangan-jangan menjadi mitos baru. Sudah jadi berhala baru gitu bagi baik sejarawan, baik sastrawan gitu. Kadang kita kan juga di Surabaya, mungkin bagi teman-teman yang juga bergulat dalam bidang sejarah, kadang kita ketika menggunakan sumber oral history yang dikatakan Bu Riza tadi, angger asal orang tua yang bicara kita anggap kebenaran, padahal ada serangkaian perangkat yang harus kita gunakan untuk membuktikan apakah sumber lisan itu bisa diverifikasi atau tidak gitu. Jadi bukan serta merta ketika dia ngomong itu pasti kebenaran absolut. Harus ada verifikasi ulang dari sumber lain, dari sumber lisan yang lain, harus ada cross-check dan sebagainya macamnya. Nah, itu mungkin kaitannya dengan juga Mbak Dian, bagaimana kemudian ke depan ini jadi komisioner Komnas HAM misalnya untuk membuktikan kejahatan HAM masa lalu misalnya. Saya pikir saya dulu pernah berdiskusi dan banyak berdiskusi dengan teman-teman bahwa saya pikir oral history bisa menjadi alternatif pilihan untuk kita bisa melihat kasus-kasus hak asasi manusia pada masa lalu. Nah, mungkin langsung saja di bagian yang ini dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Desa. Bisa, silakan. Iya, pertama menjawab metodologi dulu. Karena saya sebenarnya peneliti di Pusham, Kuba ya. Sebenarnya oral history itu juga sudah banyak dilakukan sih memang mungkin jauh lebih sulit untuk melakukannya. Misalnya kita disajikan disertasinya sesekian diringka tentang keluarga itu menggunakan ruang historik. Jadi dia menggunakan penelitian. Itu kultur dari menurut dia orang yang memijat dia. Karena kan memang sejarah keluarga juga disembunyikan begitu rapat sehingga tidak banyak orang tahu. Tapi sebenarnya buat saya melihat, saya setuju dengan Mas Alexa kalau sastra yang karya sastra Pram itu sebetulnya sastra tekstual. Artinya dia buat saya menggunakan hak partisipasinya untuk bisa masuk dalam kehidupan berdemokrasi dan juga kehidupan politik, dan itu dipublikkan oleh dia sehingga orang tahu apa pandangan dia, bagaimana dia memiliki opini, dan itu sebagai salah satu hak kebebasan berekspresi dibolehkan. Meskipun ada banyak hambatan, ya kita bisa sangat tahu lah bagaimana misalnya dia dihambat, ditahan di penjara gitu. Lah kok Pram, sekarang jurnalis aja menulis berita yang mirip kan dibredel sudah, sama saja. Jadi atas nama kaula dalam istilah internasionalnya itu bisa menjadi criminal defamation laws. Jadi ada hukum-hukum tertentu yang memang diciptakan baik tertulis atau tidak tertulis untuk menyelamatkan reputasi seseorang yang dianggap figur publik. Itu memang ada disebut sebagai criminal defamation law, tetapi juga ada norma-norma di tingkat masyarakat yang memang menolak untuk munculnya sejarah orang kalah itu tadi, orang-orang pinggiran ini, dan itu disebut sebagai civil defamation law. Persoalannya di Indonesia, meskipun kita sudah melakukan ratifikasi untuk hampir semua konvensi inti yang berhubungan dengan hak asasi manusia kecuali tentang penyandang cacat dan buruh migran yang sekarang ini lagi diproses untuk konvensi perlindungan buruh migran dan keluarganya, pemerintah tidak melakukan harmonisasi sebagaimana PL yang disebutkan dalam ratifikasi itu. Semua sistem hukum dan terutama untuk isi domestic laws itu disesuaikan dengan isi konvensi internasional. Itu yang tidak kita lakukan. Jadi memang kenapa kemudian keluar ada persoalan larangan, ada persoalan dulu saya pernah bertemu dengan seorang dosen di UNER, dan ketika ketemu dengan Bu siapa? Pokoknya keluarnya Sulami itu si dosennya mengatakan jijik saya sama itu, karena dia bilang pelacur kan dia. Waktu itu karena saya tidak terlalu paham meskipun beberapa kali ketemu dengan Saskia, tapi saya cuma mengatakan lucu kenapa harus jijik, toh sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, dan ibu ini kan sama-sama perempuan, ibu juga perempuan. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya memang buat saya Pram adalah bagian dari seni pemberontakan itu sendiri untuk memberikan suara bagi orang-orang yang tertindas. Karena contoh misalnya gini, dulu kalau saya dulu pernah diskusi dengan Arya itu, wayang orang itu dulu cuma tontonan raja, rakyat bukan pengen melihat, akhirnya jadi apa? Jadi ketoprak. Begitu dibawa masuk ke Jawa Timur itu lebih rendah lagi, jadi ludruk. Itu sangat sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, dan itu yang terjadi juga pada Pram. Dan saya pikir apakah itu disuruh dalam ideologi ataupun terjebak dalam ideologi, buat saya enggak masalah sih, karena bagaimanapun dia berani untuk menyuarakan ini loh, cerita-cerita yang ditabukan, yang ditolak oleh rejim yang berkuasa, karena dia berusaha, menurut saya, berusaha melawan lupa dan berusaha mengangkat sejarah orang kalah, orang-orang pinggiran. Karena bagaimanapun sejarah yang kita dengar, kita lihat sehari-hari adalah sejarah pemenang. Jarang sekali kita melihat kebutuhan tentang sejarah orang kalah. Tapi secara hak ekspresi, iya. Dari tiga pemaparan dari Bung Antariksa dan Bung Riza, Mbak Dian, memang sangat menarik. Boleh? Ya, silakan. Tadi kan ada. Masalah kesedihan ya. Kita mulai wes. Apa tadi Mas Rinal kan ngomong tentang risetnya Pram tentang Kartini? Dan itu betul. Iya, Mas. Menurut saya penelitian Pram tentang Kartini betul. Karena kalau teman-teman pernah baca disertasinya Pante Hasumarkan yang Kartini di persimpangan jalan, itu menuliskan bahwa dia sebetulnya adalah korban dari kebijakan politik etis. Sehingga dia memberikan beasiswanya itu kepada Agus Salim. Dan itu pun ketemu di kereta dalam perjalanan pulang ke Semarang. Politik. Etis. Maksudnya kan apa? Iya. Politik etis yang pada saat itu hasil risetnya Snokuburonya kan menyatakan bahwa karena Indonesia, Hindia Belanda dianggap daerah penjajah. Daerah jajahan yang tertinggal, maka harus diberikan pendidikan dan harus diciptakan akses bahwa orang-orang inlander itu pun juga harus sekolah. Yang diangkat pertama kan kalangan bangsawan, nah itu politik etis. Itu dari kemudian dari beberapa catatan tentang Pram dan karya-karya sastra Pram itu karya sastra kontekstual. Kemudian ada yang menjadi penting adalah karya-karya Pram itu memberikan suara sendiri bagi orang-orang yang selama ini tersumbat masuk dalam panggung sejarah. Mungkin bisa langsung saja ya kita berdiskusi tentang apa dan bagaimana sudah ada tiga orang hebat di sini yang bisa kita ajak bicara bersama. Ada juga ada yang berpikir lebih hebat dari kita dengan persoalan buku dan sebagainya macamnya, banyak tahu karya-karya sastra, mungkin nanti bisa menambahkan apa banyak hal tentang diskusi kita di siang ini. Nah, mungkin kita bisa buka diskusi saja tiga pertanyaan atau tiga tambahan dari bapak-bapak dan teman-teman semua. Ada yang bertanya? Sesi kedua. Sesi kedua. Ada pertanyaan? Karena silakan. Saya cuma mau ngisi aja kan. Silakan. Itu pertanyaan sangat teknis dan anu sih. Apakah diperpendek itu naskahnya untuk disesuaikan? Iya, naskahnya di rewrite, istilahnya ditulis ulang karena ada beberapa bagian dibuang, lalu beberapa bagian juga ditambahkan. Oke. Sehingga memang berbeda dari versi disertasinya. Aku juga mau nambahin sedikit, meskipun aku belum pernah ngecek langsung ke pusat itu pertanyaan Risa tadi, kenapa kok nggak pakai metode Risa gitu ya. Meskipun saya yakin, karena pada dia banyak sekali cerita dari tahun 75 sampai pertengahan 85 itu dia bolak-balik ke sini dan mengorganisir mahasiswa yang di Australia terutama untuk membantu para estapol ini kan, mengorganisir itu. dan saya yakin dia punya sumber yang sangat kaya, lisan yang sangat kaya. Entah dia catat, entah dia ingat saja, tapi sumber itu kaya. Saya menduga salah satunya departemen tempat dia menulis disertasi ini kan sastra departemennya, salah satunya. Itu ingat waktu, saya kira waktu kita diskusi di Jakarta, kita bertanya kenapa tidak menggali lebih jauh misalnya peta kekuatan partai-partai politik misalnya. Waktu itu saya agak lupa, tapi seingat saya jam itu karena ibu kan disiplinnya sastra, jadi pembimbing marah-marah kalau kita sudah mulai menjauh dari teks. Ada soal macam itu, tapi saya yakin itu layak dicek ya. Soalnya di antropologi boleh, kalau Saskia kan antropologi. Karena mestinya pada tahun 81 sejarah riset sudah menjadi metode yang lebih menjadi yang lebih paling tidak satu dekade sudah dipakai. Cuma jalan sastra. Direwet tapi. Soalnya memang waktu membaca itu kayaknya selesai membaca, rasanya masih ada yang kurang loh. Jadi ya seperti yang katakan tadi, sedikit kurang ekstensif. Soalnya kalau nggak direwet nggak asik di sini. Iya sih. Coba ada informasi-informasi yang ya, rasanya dia hapus sih karena pakai macam alasan ya, semua yang masih hidup. Gitu, ada yang dihapus. Iya. Ya, menurut saya sudah akan menarik sebenarnya kalau Sang Fitri berani datang telanjang kayak Ayu. Saya ngedit surat-surat Ayu Rosidi dari ketika dia akan merayakan 70 tahunnya. Surat-surat itu semua ada 6 meter. Jadi selama 1 tahun dia menulis surat minimal 500 surat. Dan setiap hari ya. Jadi hampir tiap hari. Cuma persoalannya adalah sayangnya lawan bersuratnya atau berkorespondensinya dari Ayim ini tidak kuat untuk meladeni semangat berkorespondensi Ayim. Iya. Jadi diskusi tidak berkembang. Padahal saya mengharapkan misalnya waktu dia berdebat dengan Ustaz Lubis tentang lekra, komposisi misalnya organisasi yang didanai Amerika yang namanya apa, Central Cultural Freedom itu gitu. Itu info yang sebenarnya orang dia bersurat dengan Sujat Moko gitu itu tidak terjawab dengan baik gitu. Nah, sebenarnya kalau Bu Safitri berani datang telanjang seperti tadi Tarisa bilang, dia pasti punya banyak info gitu. Ya. Karena dia mengurus dan bergaul dekat dengan para ekstapol ini. Dan mereka pasti menjadikan cerita itu proses healing, proses penyembuhan dari trauma-trauma. Dan belum lagi kita tahu konflik-konflik di rumah tangga dan segala macam. Sayangnya Bu Safitri itu memang tidak datang telanjang. Dia masih menjadi Jawa walaupun sebenarnya dia pernah ngomong habis kita makan, saya ini dibuang dari keluarga karena menghina Priyayi. Jadi dia masih punya barrier, masih punya hambatan, masih punya. Dan memang kalau kita bergaul dan bertemu tuh memang orangnya sangat santun dan sangat apa ya? Istilah orang Jawa tuh ada ungkapan sasmito ya, kalau dia menyampaikan sesuatu di balik sesuatu tersirat gitu. Namanya sasmito itu dari peradaban priayinya dia masih lekat itu sebenarnya. Tetap aja perempuan Jawa ya. Dia priayi. Iya, dia memang priayi. Ada ini yang jadi menarik ya. Yang terakhir justru masih saja perempuan Jawa. Artinya sebenarnya kita juga kadang dalam sehari-hari masih juga dalam mungkin karena itu dia senang lepas dari tapi dia punya argumen garis pantai kan dari yang plotnya yang paling sebaik. Tapi kalau sama apa itu dia cerita senang cerita dari Jakarta sama Jomos dan Babu ya, cerita dari Jakarta ini dianggap sebagai dari semua kumpulan itu dianggap yang paling terbaik, paling ekspresif. Dan sebenarnya menarik ya, cerita dari Jakarta ini kan ditulis tahun 56. Sekumpulan karikatur saya yang dicetakan baru itu nggak ditulis bagian itunya. Jadi kalau dengan menghilangkan bagian sekumpulan karikatur, itu sudah menghilangkan satu aspek yang sangat penting dari Pram. Pram itu bisa menikmati kemiskinan, dia bisa tertawa. Jadi kalau baca cerita itu menunjukkan bahwa Pram itu bukan orang yang kaku, bukan orang yang jauh dari dunia, yang bisa istilahnya SMA dan tuh betapa enak bisa ketawa. Jadi ketawa itu membuat waras begitu. Jadi dia menghadapi kemiskinan dengan cerpen-cerpen itu. Dan itu menurut saya itu jadi contoh bagaimana Pram sudah di titik yang Ayub sendiri tahun 56 dia datang ke rumahnya mengaku saya belum makan apa satu hari. Dua hari saya belum makan. Nah, sebenarnya cerpen cerita dari Jakarta itu menunjukkan menurut saya ya, sayang memang aspek sebuah karikatur itu dibuang. Itu sebetulnya salah satu hal yang menurutku esensial. Ya, sangat esensial karena itu kayak semacam mungkin juga pengobatan bagi. Kalau di situ juga Pram menulis satu cerpen dengan menggunakan bahasa Betawi, dialek Betawi itu apa cerpen terakhirnya aku lupa judulnya. Dan Pram bilang, saya pernah tanya, oh saya kebetulan Betawi, istrinya itu Ibu Maimunah kan masih garis keluarga Tamrin, priayi Betawi begitu. Dan saya lebih akrab sebenarnya sama Ibu Maimunah, Nonon panggilnya. Nicknamenya Boyokan Uta itu Nonon sama-sama Betawi begitu. Sesama priayi. Saya selalu ngobrol enak dan saya tanya sama Pram, Bung, bagaimana menurut Bung bahasa Betawi? Paling enak nggak pakai grammar. Dan dia memang mencoba itu, tapi menurut saya sebenarnya kita bisa lihat di jauh lebih luas dari konteks bagaimana perjumpaan dia dengan bahasa Melayu pasar sebenarnya. Denyut, salah satu denyut sisa dari bahasa Melayu pasar yang sering dia agung-agungkan itu, omben agung-agungkan itu kan pada bahasa Melayu dialek Jakarta yang tetap sampai sekarang menjadi semacam lingua franca. Kalau bahasa Indonesia berkembang kedua arah, satu ke Kromo, satu ke Ngopo, yang Kromo itu IED, yang Ngopo itu ya bahasa Melayu dialek Jakarta, maka pernah merasakan itu dalam simbolisasi nggak pakai grammar. Karena bagaimanapun menurut saya bahasa juga menunjukkan. Tapi itu contoh juga bahwa peran itu mendengar di kelompok muda seperti AI, SM Ardan, Firman Mustafa yang mulai memakai bahasa rakyat untuk karya sastra, memakai bahasa yang bisa dimengerti seperti di Blamingke, Winda Sehati sama Zhang Mawe, lu mesti pakai bahasa Melayu, nggak bisa lu mesti bahasa. Saya mau merefer soal yang tadi diomongin di awal sebelum yang barusan, tapi soal kayak dikatakan Mbak Dian soal dalam ideologi itu kita mempunyai masalah sekurang-kurangnya saya kira di bidang seni dan budaya begitu ya dalam pengertian yang luas di sastra saya kira mulai agak beres karena kajian-kajian mulai berkembang ya, terutama sejak Polter saya kira itu mulai banyak kajian tentang sastra karena bahannya relatif itu tersedia, tidak gampang tapi masih bisa, gitu. Bahannya relatif tersedia. Dan seksi. Nah di lapangan yang lain itu ini sulit dilakukan. Misalnya yang saya sendiri pernah terlibat di dalamnya di bidang seni rupa, gitu ya. Lukisan udah gak ada semua, pakai semua, udah hilang semua. Kita nggak bisa lihat karya. Kita udah nggak bisa lihat karya, kita hanya bisa mendengar orang-orang tua itu cerita gambarnya kayak begini, suasananya kayak begini, tapi kan nggak bisa dibayangkan betul, gitu ya. Bagaimana ketika ideologi politik itu mulai merasuk lah kurang lebih begitu ya, dengan lebih keras, dengan lebih nyata. Sebelumnya tentu ada, tapi sesudah 55 saya kira itu menjadi jauh lebih keras. Nah itu kita nggak bisa ditemui, hanya di dalam seni rupa. Di dalam seni musik kita juga sulit temui. ada satu film dokumenter. Saya menontonnya 2-3 tahun yang lalu di yang diikutkan festival film dokumenter di Jogja tentang komponis Lekra yang di dari Semarang. Itu film yang sangat menarik saya kira, dan saya baru tahu itu, saya kira itu upaya pertama yang menunjukkan dalam bentuk visual gitu ya, bagaimana hal-hal semacam ini terjadi di kancah musik. Juga kemudian sampai sekarang, karena kemudian anak-anaknya kelompok paduan suaranya itu kan pada masih hidup, ibu-ibu menyanyikan lagi mereka di film itu, ditampilkan lagi. Kayaknya judulnya The Youngen, pengennya anak-anak muda itu bisa nyanyi. The Youngen kan singen ya kayaknya. Kan singen, The Youngen kan singen. Ini julukan yang diberikan oleh Soekarno pada seorang komponis muda dari Semarang, gitu ya. Dia begitu berbakat, lantas Soekarno tunjuk aja ini anak muda ini kayaknya bisa dimain musik. Lantas dia jadi langganan Soekarno sejak itu. Nah itu film tentang itu. Nah di lapangan-lapangan yang lain kita lihat banyak kekosongan, dan juga ini dari aspek kajian ya tentang apa ya antara 50 sampai 65. Dan sementara ini juga kajian-kajian berpusat terutama di Jawa. Kita tidak banyak tahu yang di luar Jawa ya. Sastra juga sebenarnya di Sumatera kan sangat menarik, dan itu sebenarnya sedikit belum banyak digali. Itu satu soal yang saya kira karena kita di kampus dan kita berintensi kurang lebih untuk tujuan penelitian, tujuan akademik, saya kira itu patut saya kemukakan. Lalu yang kedua, beberapa tulisan dari kelompok manifest kalau di lapangan sastra dengan sangat blak-blakan menyatakan tulisannya orang-orang Lekra atau tulisannya orang-orang LKN itu memang secara objektif jelek. Secara objektif jelek gitu. Mengatakan dengan blak-blakan seperti itu. Tetapi kalau kita misalnya, itu sebabnya bab 1 dan 2 buku ini itu penting. Karena bab 1 dan 2 buku ini melihat bagaimana disiplin sastra yang tadi di awal itu saya bilang disiplin sastra di Indonesia dibentuk gitu ya. Di mana yang digunakan adalah pendekatan yang dibawa TIU, itu pendekatan yang formalistik gitu. Itu yang kemudian berkembang sebenarnya sampai sekarang juga masih seperti itu dengan tidak melihat konteks gitu. Karena itu saya kira penilaian macam kelompok manifest itu saya kira juga harus diuji lagi dan juga harus dibantah saya kira secara akademik. Lalu saya juga mau sebut penelitiannya Hairus Salim dari LGS. Sudah agak lama, 7 atau 6 tahun yang lalu dia membuat penelitian yang menarik. Dia membandingkan 3 buah cerpen, saya lupa judulnya, tapi satu cerpen dari Les Bumi, satu cerpen dari LKN, satu cerpen dari Lekra, yang bandingkan 3 yang temanya sama ya, tentang desa. Nah ternyata dia lihat itu 3 cara para penulis dari berbagai macam dari 3 ideologi ini kalau menggambarkan kiai di desa itu ya sama, yaitu ya kuat tanah, suka memeras dan seterusnya gitu ya. Kalau si petani itu begini sama gitu ya. Jadi tapi kemudian pertanyaan yang muncul dari situ, kalau kita melihat dari aspek formanya, dari aspek bentuknya itu sama. Begitu juga ketika saya meneliti seni rupa Lekra waktu itu. Kalau kita bandingkan lukisan pelukis rakyat dengan orang Les Bumi, dengan orang LKN itu sama. Itu kalau gambar petani ya begitu. Gitu karena waktu itu ya belum ada cara yang lain untuk caranya ya seperti itu. Cara menggambar para pejuang di garis depan pertempuran ya selalu seperti itu, apapun ideologinya. Artinya kita nggak bisa melihat dari formanya, dari bentuknya gitu. Kita harus masuk ke yang lebih dalam. Saya berasumsi waktu meneliti tentang seni rupa itu, saya belum meneliti yang lapangan yang lain ya. Yang membedakan kemudian adalah proses kreatifnya. Tentu saja kita mengenal di Lekra jargon-jargon 1, 5, 1, turba dan seterusnya. Tetapi meskipun kita dengan mudah juga semuanya bisa membantah bahwa jargon-jargon itu memang sekedar jargon karena kita tak kontrol kan, Pak Jokowi juga membuktikan dari pusat sampai bahwa nggak ada gitu. Yang ngerti turba betulan 151 betulan itu kan cuma segelintir orang sesungguhnya. Nah, tetapi rupanya proses kreatif sekurang-kurangnya yang disadari bahwa yang ideal seperti itu, tampaknya itu yang membedakan. Jadi yang membedakan bukan formanya tapi proses kreatifnya. Bagaimana sebuah karya dibikin. Waktu saya meneliti seni rupa, misalnya kalau pelukis rakyat, itu metodenya jelas. Kalau mereka mau menggambar gadis desa yang molek, gitu ya, orang yang namanya Trubus itu ya pergi betul ke Merapi. Dia bukan mengundang model ke studionya, dia kan berarti tidak, dia pergi betulan. Karena itu metode yang standar, gitu ya. Itu yang paling praktis gitu. Nah itu tidak dilakukan misalnya oleh kelompok yang lain, meskipun hasil gambarnya mungkin sama, gitu. Nah saya kira di lapangan sastra, seperti dibuktikan oleh penelitian Hairustalim tadi, saya kira juga berlaku cara yang sama mungkin ya. Saya kira berlaku cara yang sama. Pengalaman beberapa orang penulis, beberapa orang sastrawan lekra, saya kira memang sangat khas ya, karena aspek-aspek yang personal maupun hubungan mereka dengan politik saya kira sangat khas, sehingga itu agak berbeda saya kira dengan yang LKM atau Les Bumi gitu. Dan itu saya kira yang membuat karya mereka juga berbeda sesungguhnya isinya gitu. Kita tidak sedang ngomong baik buruk gitu, tapi kita tengah melihat bagaimana ideologi itu masuk gitu. Saya sendiri justru kalau saya pribadi gitu, misalnya Trump, saya justru senang yang periode sesudah 65 saya sendiri gitu ya, saya lebih suka yang periode 65 gitu. Tapi poinnya sekali lagi yang mau saya katakan, tampaknya kita memang harus periode 50 sampai 65 itu kayaknya memang genting untuk memahami kebudayaan gitu ya, memahami yang disebut Rizal tadi titik darah penghabisan untuk memahami alasan kenapa kita perlu menjadi Indonesia. Tampaknya kajian ke arah situ masih terus-menerus diperlukan saya kira. Dan ya kita bikin aja buku-buku kayak gini lagi kayaknya di bidang yang lain. Sebetulnya jujur krisis politik kalau buat saya masih berlangsung sampai sekarang. Betul. Kedua, kalau ini saya bukan orang sastra dan saya juga bukan seniman. Hanya saya mengamati bahwa sebenarnya dari buku-buku yang saya baca, justru kebangkitan seni-seni rakyat itu justru dimulai dari orang-orang lain. Saya nggak tahu apakah ini betul atau enggak, karena masih berdasarkan apa yang saya baca dan saya analisa sendiri. Nggak ada metodologi risetnya, tapi saya melihat seperti itu. Terus saya nggak pernah tahu Les Bumi, nggak pernah tahu LKN, ya whatever lah, saya bukan seniman. Saya melihat itu dan sebenarnya kalau harus diakui secara jujur, kita harus berterima kasih kepada teman-teman lekra ini yang sudah mengangkat seniman-seniman rakyat, seni rakyat itu naik ke permukaan lagi gitu. Dan mereka menggunakan itu sebagai salah satunya, sebagai salah satu alat untuk perjuangan mereka masuk ke sebenarnya demokrasi. Cuman masalahnya apakah teman-teman juga ada nggak riset tentang misalnya membandingkan kesusastraan pada periode sebelum kemerdekaan, kemudian pada saat kita masa awal merdeka sampai demokrasi militer itu makin menguat, ada nggak riset tentang itu? Karena mungkin itu juga berpengaruh. Untuk sekomplit itu saya kira memang belum ada ya. Kalau ya, nggak kepotong, enggak, kalau untuk membaca jejaknya atau apa budaya sepanjang periode yang sangat panjang, Ulrich Kratz kan pernah mengumpulkan berbagai macam artikel yang dianggap mewakili dan menjadi puncak dari tiap periode yang sangat panjang sebenarnya dimulai dari awal abad ke-20 sampai tahun 1940-an. tapi dia tidak membuat suatu rumusan perbandingan yang lebih konkret tentang apa, deskriptif aja. Dia hanya menyajikan sumber, jadi dia melakukan apa yang dilakukan oleh Herbert Wade dan Len Kessel di bidang esai politik, ya, kemudian dilanjutkan sama Feni Hadis kan, bersama Boce satu lagi tentang politik. Jadi kalau kita lakukan dua buku itu di politik si Feni sama si Herbert Wade, kita bisa membaca sebenarnya evolusi pemikiran politik. Tapi kalau kita baca Crutch, kita bisa baca evolusi pemikiran sastra. Cuma sekali lagi menurut saya menarik, Pram itu punya perspektif sendiri tentang sastra yang dia berontak sebenarnya sejak tahun 80-an. Ya kalau misalnya Antariksa bilang proyek studi sastra Indonesia itu ya pemenangnya adalah TIU yang dimulai dari sastra Balai Pustaka. Dan sastra Balai Pustaka itu ya sastra kolonial, folk culture gitu kan. Dan bahasa Indonesia yang diajukan itu ya bahasa Indonesia yang dikonstruksi sama kekuasaan kolonial, Melayu Tinggi, Pan-Obusian, kayak gitu-gitu. Nah, Pram sendiri merasa aneh karena apa? Perkembangan sastra kita jauh lebih tua dari itu. Dia memperkenalkan dengan istilah yang menurut saya sebenarnya ngenyek gitu, ngejek dengan sastra asimilatif. Jadi ini sastra Melayu Tionghoa. Dia perlihatkan dan dia keluarkan bukunya bahwa proyek nasionalisme kita itu dimulai dari bidang sastra. Dia kasih lihat bagaimana proses internasionalisme sebagai buah dari interaksi budaya itu muncul melalui pergaulan sastra antara kelompok Indo, kelompok Melayu Tionghoa, gitu, dan masyarakat kebanyakan. Dan itu menjadi sastra masyarakat yang dibaca sangat luas seperti novel-novel, karya-karya yang dibilang picisan gitu, untuk merendahkan gitu. Nah ini yang menurut saya sebenarnya Pram sampai sekarang sebenarnya belum diterima apa yang diajukan Pram sebagai konsep asal-usul tentang sastra modern Indonesia. Dan itu akan memperlihatkan, seperti kita juga akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya kekeliruan kita terhadap pembabakan sejarah dan pembabakan konsep sastra modern kita itu, bahwa semua berasal dari Belanda. Kita memulai dengan Syarikat Dagang Islam seperti saya ceritakan tadi, dan kemudian Syarikat Islam. Padahal Syarikat Islam itu adalah organisasi yang dipelihara oleh Belanda, dibesarkan oleh Gubernur Jenderal Edenburg. Bahkan syarikatnya ini sebetulnya Syarikat Dagang Islam. Dia Syarikat Dagang Islam itu pionirnya, kemudian menjadi Syarikat Islam. Nah, dengan menghilangkan Tirto Adisuryo, sebenarnya kita disuruh berterima kasih kepada Belanda karena si Edenburg inilah yang menjadi sponsor dari Gubernur Jenderal Edenburg, inilah yang menjadi sponsor dari pergerakan nasional awal kita. Ya, sebetulnya kalau menurut saya lebih setuju dengan pemikiran Pram, karena bagaimanapun cuman Tirto Adisuryo pada saat itu yang mencetak dan membagikannya secara cuma-cuma. Enggak ada orang lain yang bisa melakukannya. Mungkin titik itu yang membuat dia kemudian berpikir. Persoalannya adalah sebenarnya ini kan dalam konsep sejarah yang disebut sebagai Eropa sentrisme dan politik sejarah. Eropa sentrisme bahwa semua yang kita kenal tentang apa itu Indonesia itu buah dari politik kolonial. Dan Tirto adalah orang yang menolak itu. Dia yang menentang dan melakukan perlawanan, dan karena itu dia disingkirkan. Dan kemudian dipilih figur satu Budi Cokro gitu untuk mewakili kekuasaan kolonial. Cuma persoalannya adalah kita masih memakai itu. Konstruksi pikiran dan pembabakan sejarah kita, ya sastra kita, yang masih berperspektif Eropa sentris. Baik. Jadi kalau saya menjadi menarik bahwa kita misalnya ternyata kita masih bukan sejarah ini, tapi kita memang terjebak dalam bidang banyak bidang. berterima kasih pada kolonial bahwa ini sebuah pendidikan sekarang yang mencerdaskan bangsa kita. Seperti itu. Kita lupa bahwa ada polemik kebudayaan tahun 30-an yang meruncingkan rakyat dari Dewan Tolong dengan tatan tirani Sabana misalnya. Tapi jangan lupa juga, kita juga mesti ingat bahwa politik etis ini sebenarnya politik kondom. Saya bilangnya ini politik kondom, politik penyelubungan terhadap apa tradisi kekerasan yang dimulai oleh kekuasaan kolonial. Karena kita harus ingat berbarengan dengan diluncurkannya politik etis, tapi juga diluncurkannya konsep Pax Nederlandica, kekuasaan geografis kolonial dengan melakukan peperangan-peperangan besar. Kita tahu bahwa bagaimana di Lombok ada pembantaian besar di akhir abad ke-19, kemudian Bali, kemudian Aceh, dan hampir semua tokoh politik itu termasuk tokoh-tokoh yang sebenarnya menjadi konseptor dari politik etis itu adalah orang yang menyetujui diberlakukannya satu politik kekerasan dengan memamerkan persenjataan canggih akhir abad ke-19, tapi ditutup dengan satu selubung dari mereka yang disebut kaum etis. Ini yang sebenarnya sering kita tidak ngeh, bahwa Pram memakai bahasanya bagus sekali di dalam bumi manusia. Neraka jatuh ke bumi. Saat itulah neraka jatuh ke bumi. Baik, saya pikir sudah. Cukup Mas Dimas. Teman-teman yang lain. Kan sudah pada baca Pram. Kan sebetulnya jika itu ya Bapak ada Pak siapa Pak namanya? Saya Handoko. Pak Handoko. Saya waktu zaman saya itu terus terang itu masih dilarang buku-buku itu. Tapi saya banyak baca buku seperti dari Marawi, Hamka, saya berkembang. Saya banyaklah baca prosa-prosa. Cuma zaman saya terus terang bukunya Pram itu lagi dilarang. Jadi sekarang ini mungkin lebih banyak kesempatan untuk baca itu. Meskipun banyak reduksinya ya Pak. Banyak reduksi. Oh. Nah itu saya yang pertanyaan saya itu sebenarnya yang dikenal di luar negeri dulu itu mungkin Pak Marawusli sama anak Pramudia di luar negeri. Jadi sebenarnya artis Indonesia itu sangat kurang. Mungkin yang dikenal. Nah ini saya nggak tahu ini Sofi Tri ini ada versi bahasa Inggrisnya atau nanti dia terjemahkan kembali ke bahasa Inggris. Yang versi ini ada bahasa Inggrisnya dengan judul dibuka From enggak lain lagi judulnya. Oh. Kayaknya Pramudia Ananatur From Culture to Politics. Ada judulnya. Itu judul disertasinya kayaknya persis kayak gitu judulnya. Tulisan dia tentang Pram cukup banyak juga sebenarnya di beberapa jurnal kajian Asia dan jurnal kajian Indonesia dibuat dan dia nulis tentang Pram dari Cina atas Pram dan nasionalisme cukup banyak sebenarnya. Jadi kalau dikumpul-kumpulin lagi tulisan dia yang lama bisa jadi satu buku lagi yang mungkin kita bisa baca lagi. Tapi ngomong-ngomong soal penulis Indonesia yang dikenal di luar, memang tentu saja Pram yang paling besar. Waktu dan Pram satu-satunya penulis Indonesia yang berkali-kali selalu nyaris dicalonkan sebagai penerima hadiah Nobel. Nobel. Penerima Nobel ya. Berkali-kali waktu nanti Rizal bisa waktu kami bikin diskusi buku ini di Jakarta di tempatnya Bu Tuti Herati Galeri Semarangan, Bu Tuti Herati mengagetkan kami semua seluruh peserta. Jadi biar Rizal datang dulu. Ini tentang penulis Indonesia yang terkenal di luar, dan aku mau menceritakan sedikit kejadian beberapa kali selama beberapa tahun dia selalu dikirimi surat oleh panitia penghargaan Nobel untuk memberikan rekomendasi penulis yang menurut dia layak menerima hadiah Nobel. Dia selalu menulis pramudia dan dia kasih tahu ke teman-temannya dan dia dimarah-marahin oleh Nawal Muhammad. Itu butuh dibilang seperti itu. Tapi sekarang memang Pram tentu saja yang paling dikenal, yang bukunya paling diterjemah, diterjemahkan dalam paling banyak bahasa. Tapi sekarang-sekarang ini tentu saja Nawal Muhammad juga terkenal di luar negeri. Saya kira dalam negeri terjemah. Saya kira kalau penulis Indonesia masa kini yang bukunya paling karyanya paling banyak diterjemahkan dalam bahasa lain, saya kira Ayu Utami. Apapun reputasinya suka atau tidak terserah, tapi karya dia gitu ya yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa di luar negeri. Nah, cuman perkembangan menarik sekarang ini generasi yang lebih muda dari saya lahir tahun 75, Pak Anggoro. Yang lahir lebih muda lagi mereka lebih canggih berbahasa Inggris dan dengan kemudahan teknologi informasi dan macam-macam mereka langsung saja menulis dalam bahasa Inggris dan beberapa penulis muda Indonesia langsung saja bukunya diterbitkan di luar negeri. Juga banyak sekali penulis Indonesia yang langsung menulis dalam bahasa Inggris, diunggah saja di internet, semua bisa mendownloadnya gitu. Jadi di satu sisi memang ada institusi-institusi tradisional, saya bilang seperti Nobel, Makassar, PEN, Award dan seterusnya gitu ya, untuk membaptis seseorang menjadi penulis atau bukan penulis dan seterusnya. Tapi juga di sisi yang lain, perkembangan dunia ini membuat institusi-institusi tradisional ini juga mulai di rongrong. Saya mengatakan di rongrong dalam arti yang positif ya. Saya kira institusi tradisional itu tetap diperlukan untuk mengukur dengan cara tertentu. Kalau kita tidak setuju, kita bikin sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh generasi yang lebih muda sesungguhnya. Waktu saya di kampus tahun 94 saya pertama masuk ke kampus, pramudia juga dilarang. Bukunya masih belum boleh kan sampai. Kayaknya 98 itu juga belum boleh ya. Ya sekarang enggak boleh dicabut kok. Masih enggak boleh dan saya ingat kalau membaca memang bahaya banget waktu itu. Kita ketahuan membaca, membawa saja, bukan membaca ya, membawa saja di kampus itu kita bisa hilang, memang bisa diculik betul oleh takopasus atau apa. Jadi dulu sampai begitu. Jadi kalau kita membawa itu fotokopian waktu itu, dan kalau kita mau pinjam itu masuk toilet kampus gitu kan, pinjam. Nanti sampai di rumah, ini di Jogja ya, saya nggak tahu di sini. Sampai di rumah teman-teman tuh metodenya habis baca bukunya nggak ditaruh di rak, di langit-langit pak. Bukunya itu disimpan di langit-langit. Jadi hal-hal semacam itu saya kira juga ikut membentuk mitos kita tentang Pram. Karena jauh lebih sulit daripada membaca buku-buku yang lain kan, cerita-cerita mistiknya itu. Ya keadaan sekarang saya kira jauh lebih terbuka daripada di masa lalu, baik untuk pembaca maupun untuk penulis. Tapi juga ini Hilmar sebenarnya waktu diskusi di tim dia mengkritik ya, dengan keterbukaan yang dimunculkan oleh teknologi informasi ini, kita makin kehilangan kontrol, kita makin kehilangan kendali gitu. Lama-lama kalau semua orang bisa ngapain aja gitu, bagaimana cara kita mengukurnya gitu, kalau semuanya punya ukuran. Itu juga akan jadi masalah gitu ya. Karena saya sih, kalau saya percaya misalnya jurnal sastra itu penting gitu. Saya tidak menolak bahwa Cikli, terus anak-anak muda yang nerbitin sendiri itu penting gitu ya. Tapi jurnal tulisan dengan kualitas untuk jurnal sastra, katakanlah kalam gitu ya, apapun ideologinya tulisannya bagus gitu ya, paling tidak secara teknis tulisannya bagus gitu ya. Karena sulit menulis secara teknis bagus itu sulit, itu memang bagus. Nah, standar semacam itu saya kira memang harus dipenuhi gitu ya. Saya kira kalau sekarang kan kita banyak kehilangan standar semacam itu ya, bahasa udah acur-acuran gitu ya, bahasa saja dan seterusnya. Tapi ini jadi ngomong gak kemana-mana. Lanjutkan besok. Besok sama kok Pak. Satu lagi terakhir. Orangnya sama. Sama jam 12 lebih ya. Jadi kita siaran dunia. Kita akhiri secara formalnya dulu. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol sambil santai, silakan. Teman-teman, terima kasih atas kedatangannya. Selamat siang. Salam. Tapi kalau mau ngomong, ini bocoran besok lain kok, masih ada yang kita rahasia. Besok kayaknya beda pak. Beda. Kalau masih banyak kebohongan yang kita simpan banyak. Buat yang penasaran, besok ada juga di UNER. Nah, karena besok kan temanya kan perang, sejarah, dan nasionalisme. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Kuenya dijual di depan 50.000. Beli dong.